Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan pada hari yang berbahagia ini semoga kita dapat mengawali hidup kita dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Dia Musa bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada rahimakumullah. Ayat yang kita bahas ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan kita dalam beberapa hari belakangan ini mengenai kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Jika pada hari yang lalu kita telah mendengar tuduhan Fir'aun dan para petinggi di Mesir pada masa itu yang menuduh Nabi Musa sebagai seorang penyihir yang memiliki ilmu yang tinggi, maka dalam ayat 110 ini kembali tuduhan itu dilontarkan oleh Fir'aun untuk menarik simpati dari rakyat dan petingginya. Jadi Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa ini akan mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari negeri kamu ini. Ungkapan seperti ini kerap sekali diucapkan oleh Fir'aun untuk mempengaruhi masyarakatnya dan untuk mengambil simpati mereka. Sebelumnya dia menuduh Nabi Musa sebagai seorang penyihir. Padahal kita ketahui, ya, Fir'aun sendirilah dan para petingginya yang meminta supaya Nabi Musa menunjukkan mukjizat atau kebenaran ajaran yang ia bawa. Tapi ketika ajaran itu atau mukjizat itu kemudian dibuktikan oleh Nabi Musa alaihi salam, maka malah Fir'aun dan para petinggi itu menuduh balik Nabi Musa sebagai seorang penyihir, dan kali ini dalam ayat 110 ini menuduh pula sebagai orang yang akan mengusir, mengeluarkan penduduk Mesir dari kota mereka. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan kata-kata famadza ta'murun ini ada tiga kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama adalah bahwa ungkapan ini dikeluarkan oleh Fir'aun sehingga dia bertanya kepada bawahannya, dalam hal ini menteri-menteri para penasehatnya. Atau bisa juga ungkapan ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi diungkapkan oleh bawahan Fir'aun, jadi meminta arahan atau petunjuk daripada Fir'aun apa yang harus mereka lakukan setelah tuduhan Fir'aun itu, setelah tuduhan sebagai penyihir dan sebagai orang yang akan mengeluarkan penduduk negeri. Atau bisa juga kata Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa ucapan ini diucapkan oleh Fir'aun gunanya untuk menarik simpati. Jadi bukan dia bertanya tetapi hanya sekedar untuk mencari simpati daripada masyarakat. Para pendengar rahimakumullah, sangat menarik sekali kisah-kisah yang diungkapkan oleh Al-Quran yang sangat menggugah. Karena apa? Karena sangat berkenaan dengan kehidupan kita saat sekarang ini. Betapa banyak kita melihat para penguasa yang dibutakan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Padahal di hadapannya ada bukti yang nyata tentang kebenaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga mereka berbuat kezaliman, berbuat sewenang-wenang, bahkan menyombongkan dirinya di hadapan masyarakatnya. Di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa betapa banyak para penguasa itu juga sampai saat sekarang ini yang kemudian menuduh orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mendakwahkan agamanya sebagai orang-orang yang mengganggu ketenangan masyarakat dan sebagainya. Tentu inilah tugas yang tidak mudah yang harus diemban oleh para duat yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kedamaian, kesejukan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga hal yang seperti ini, tuduhan-tuduhan yang mengkerdilkan umat Islam, yang mengecilkan dan memojokkan ajaran Islam, ini dapat terbantahkan bukan dengan menyakiti orang lain, tetapi tentunya dengan bantahan bilhal, dakwah bilhal. Karena di dalam pepatah Arab disebutkan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal, perbuatan nyata itu lebih mengena daripada hanya sekedar ngomong-ngomong belaka. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu di studio telah hadir sebagaimana biasanya Ustaz Perdana yang akan memberikan tambahan dalam kajian ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardi. Satu hal yang cukup menarik dari keterangan ayat ini adalah bahwa di dalam keterangan ayat 110 ini Allah menggambarkan kondisi atau posisi Fir'aun yang sudah mulai goyang. Iya. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan, sebagai Tuhan yang mampu berbuat sekehendaknya, akan tetapi nampak di dalam keterangan ayat ini tidak mampu melakukan apapun. Dan ini merupakan satu tekanan keras atau semacam mempermalukan Fir'aun bahwa dengan pengklaiman dirinya sebagai Tuhan, ternyata dia tidak mampu apa-apa ketika melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau di dalam surat Al-Qasas itu sudah sangat jelas sekali bagaimana Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan, di mana di dalam keterangan firman-Nya Allah mengatakan waqala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika Fir'aun berkata kepada mala'uhu, kepada para pembesarnya, aku tidak mengetahui ada Tuhan yang kamu sembah selain aku. Oleh karena itu fa'uqadli yahamanu alatini, bakarkan bagiku tanah liat untuk dibuat sarha, istana yang begitu tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa, kata Fir'aun dengan sangat sombongnya saat itu, sehingga aku bisa melihat atau menjenguk Tuhannya Musa di atas langit sana. Tapi baru saja Nabi Musa menunjukkan salah satu mukjizatnya, yaitu berupa tongkat yang berubah menjadi ular dan kemudian cahaya yang bersinar di tangannya ketika dimasukkan ke dalam saku bajunya. Ternyata di sini nampak bahwa Fir'aun tidak mampu untuk membalas segala kehebatan yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Menariknya adalah bahwa Allah di dalam dua ayat keterangannya, ayat 110 dan juga ayat 109 sebagaimana yang sudah diterangkan pada hari sebelumnya, menggambarkan bahwa ternyata baru hanya sebegitu saja yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata tidak mampu dihadapi oleh Fir'aun beserta dengan pengikutnya. Kalau di dalam ayat 109 Allah mengatakan kaum pembesar Fir'aun, inna hazala sahirun alim, ini adalah sihir yang nyata, dia adalah tukang sihir yang pandai, kata mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam. Toh mereka tidak mampu berbuat apapun ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya itu. Kemudian setelah Nabi Musa mengeluarkan tangan yang bercahaya, ternyata Fir'aun juga tidak mampu melakukan apapun. Sehingga inilah di dalam keterangan ayat 110 ini Allah menjelaskan yuridu an yukhrijakum min ardikum famaza ta'murun. Fir'aun hanya sanggup untuk mengatakan dia hanya ingin mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu, bagaimana apakah yang kamu anjurkan. Jadi betul-betul merupakan satu semacam bukti yang membuat Fir'aun menjadi sangat lemah dan tampil sangat lemah di mata pembesar dan juga kaumnya, dan tidak mampu melakukan apapun walaupun dia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, satu hal yang menarik di sini Ustaz Adi yang ingin saya tanyakan, kenapa Fir'aun mengatakan yuridu an yukhrijakum min ardikum? Seakan-akan di sini dia ingin membangkitkan fanatisme di hati para pengikutnya. Bukan dia mengatakan aku akan hancurkan Musa, tapi dia mengatakan untuk merayu kaumnya ya, supaya mereka itu ikut turun tangan, dia mengatakan hal seperti ini. Apa kira-kira rahasianya, Ustaz? Iya, kalau kita melihat bahwa seperti yang udah Ustaz jelaskan sendiri tadi, bahwa memang Fir'aun sangat terkejut, ya, sangat tersentak dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, yaitu mampu merubah tongkatnya menjadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian tangannya mampu bersinar begitu putih ketika keluar dari kantongnya. Ini memang sangat menakjubkan bagi dirinya. Yeah. Ya. Kalau kita analogikan, mungkin kita kiaskan kepada kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya, ketika Namrud mengatakan juga bahwa dia adalah Tuhan, kemudian dia memanggil dua orang dan satu dia pancung dan satu lagi dia selamatkan, dan dia berkata kepada Ibrahim bahwa aku dapat menghidupkan dan mematikan, buktinya ini orang yang aku tidak pancung dia tetap hidup dan orang yang aku bunuh ini dia mati. Maka kemudian kan Nabi Ibrahim mengatakan, ya, coba engkau terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Ya, artinya apa? Perdebatan-perdebatan yang terjadi antara Ibrahim dengan Namrud dan Nabi Musa dengan Fir'aun ini adalah bukan perdebatan kusir. Ya, artinya perdebatan alal basirah, di atas sesuatu dalil yang begitu nyata, yang tidak dapat dipungkiri, orang semua bisa melihat. Ya, ketika Ibrahim mengatakan kepada Namrud ketika itu, coba terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Karena apa? Sebelum Namrud lahir pun matahari sudah terbit dari timur dan tenggelam di barat, begitu. Makanya Allah kemudian mengatakan fabuhita allati kafar. Maka di sini juga Fir'aun terkejut sekali, sehingga dia sudah merasa sebenarnya dengan kata-kata dia ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai ketakutan. Dia sudah mulai merasa bahwa ini bukan tantangan yang main-main sebenarnya. Sehingga dia mengajak orang lain untuk, ya, katakanlah seperti seorang pemimpin yang si dia sudah melihat kekalahan itu akan di depan mata, kemudian dia mencoba-coba mencari anak buahnya yang lain, menghimpun kekuatan terakhirnya untuk menjawab atau membalas serangan itu tadi. Dan kita akan melihat nanti bagaimana Fir'aun begitu tercengang dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Jadi kalau kita melihat, sebenarnya ini adalah sebuah warning, peringatan yang begitu keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap penguasa-penguasa yang zalim dan lagi sombong, bahkan apalagi kalau sampai dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Saya kira sekarang ini mungkin sangat jarang, mungkin ya, atau hampir tidak kita jumpai pemimpin-pemimpin yang mengaku secara lisannya dia sebagai Tuhan. Yeah. Tetapi dengan sikapnya yang begitu sombong, angkuh, ujub, takabur, kemudian menganggap bahwa dialah yang mampu menaikkan pangkat seseorang atau menahan pangkat seseorang, ini adalah sifat-sifat yang walaupun dia tidak ucapkan secara qauliyah, secara lisannya, secara ucapannya, tetapi perbuatannya itu menunjukkan bahwa dia seakan-akan mengakui dirinya Tuhan. Kita banyak sekali melihat sekarang ini penguasa-penguasa yang dengan sengaja menekan bawahannya. Ya, agar apa? Agar bawahannya itu ketakutan, tidak mampu berbuat sesuatu, sehingga dia dapat berbuat sewenang-wenang kepada bawahannya. Ini sering terjadi di kantoran, di lapangan, dan dimanapun kita sering sekali, bahkan kadang-kadang di tingkat akademisi pun kita melihat seperti ini. Ini sesuatu yang sangat disayangkan dan perlu untuk dikoreksi dengan kita membaca kisah-kisah dari Fir'aun ini. Mungkin tidak kita jumpai Fir'aun dalam bentuk orang yang menyebutkan bahwa ada Tuhan selain daripada dia, begitu ya, sebab bahwa ada bahwa Fir'aun itu juga Tuhan, walaupun Tuhan yang lain ada, begitu. Tetapi mungkin dengan perbuatan yang dia lakukan itu kelihatan sangat jelas, Ustaz. Iya, menarik sekali tadi apa yang Ustaz tadi sampaikan. Ada beberapa poin yang bisa saya tangkap di situ. Yang paling terpenting nampaknya adalah bahwa ini adalah merupakan satu pengajaran besar dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bentuk teguran yang keras bagi Allah kepada setiap pemimpin yang tingkah lakunya itu sudah mengarah kepada sikap diktator atau bahkan menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan dalam hal ini. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam ajaran agama, beda antara seorang pemimpin dengan rakyat itu sangat tipis. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebenarnya pemimpin itu adalah bertugas untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Betul. Atau menjadi bersedia untuk diarahkan oleh rakyatnya. Ini dia. Bukanlah pemimpin itu orang yang diktator, yang suka memerintah, yang bebas melakukan kehendaknya. Tapi tidak, di dalam ajaran agama, seorang pemimpin itu adalah orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Atau bisa dikatakan bahwa sebenarnya rakyat itulah sebagai pimpinannya. Dan dia hanyalah sebagai orang yang berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rakyatnya. Jadi begitu indah Islam itu menggambarkan bahwa ada kebersamaan di sini. Pemimpin itu adalah rakyat, rakyat itu adalah pemimpin, semua bekerja sama dengan tujuan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di atas permukaan bumi ini dan melaksanakan ajaran dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada satu pernyataan yang mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Ya, orang yang paling mulia di antara satu kaum itu adalah orang yang menjadi khadam, menjadi pembantu bagi kaum itu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang sudah disimpulkan oleh Ustaz Perdana, marilah kita jadikan kisah-kisah Nabi Musa alaihi salam ini dengan Firaun sebagai suatu pembelajaran yang begitu berarti di dalam diri kita, dan mari kita jauhkan sifat sombong, ujub, takabur di dalam diri kita, dan jabatan itu hanyalah sekedar amanah dan yang dititipkan Allah kepada kita, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikianlah yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Perdana. Terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.